Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pada para pendengar dan pemirsa Radio Mutiara Quran dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kepada para wali murid, wali santri dari Sekolah Karakter Imam Syafi'i Semarang yang saat ini sedang mendidik membersamai anak-anaknya, rahimani wa rahimakumullah, dan pendengar semua dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan kali ini kita diberi nikmat yaitu berupa kesehatan dan diberi nikmat berupa waktu luang sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, diberi kemampuan untuk belajar bersama tentang pendidikan anak, yang mana tentang pendidikannya adalah hal yang sangat penting, bahkan lebih penting dari tugas kita sebagai orang tua yaitu ayah dalam mencari nafkah. Karena kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anak-anak kita. Sebagaimana apa yang dikatakan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan atib ibnak fa innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah. Madza adabta wa madza alamta? Didiklah anakmu, sebab kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan anakmu pada hari kiamat kelak. Kamu akan ditanya tentang apa yang kamu didikkan kepada anakmu dan apa yang kamu ajarkan kepada anakmu. Dan perlu diketahui bahwa pertanggungjawaban tentang pendidikan anak itu lebih dahulu. Jadi seorang orang tua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya itu lebih dahulu, sebelum seorang anak ditanya tentang bakti kepada kedua orang tuanya. Ini betapa pentingnya pendidikan ini, makanya kita selalu berusaha untuk belajar dan belajar tentang pendidikan anak, agar kita dalam mendidik ini selalu ada perbaikan, selalu menjadi lebih baik. Harapannya anak-anak kita kelak betul-betul menjadi anak yang soleh-solehah dengan akhlak yang mulia dan anak-anak yang bermanfaat bagi umat ini. Kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas pilar karakter yang kelima, ya, karakter nabawiyah, yaitu karakter as-sahamah. Apa sebenarnya makna karakter as-sahamah itu? Kalau dalam bahasa kita, ya, kita bisa artikan karakter as-sahamah ini adalah bekerja keras, ya. Jadi karakter bekerja keras itu adalah karakter as-sahamah. Karakter as-sahamah ini memiliki definisi, yaitu seseorang yang memiliki karakter ini memiliki semangat yang sangat membara. Ya, semangatnya besar sekali dalam melakukan amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang besar atau yang utama. Ya, bekerja atau beramal atau melakukan amalan adalah targetnya. Jadi ini tipe-tipe orang yang memiliki karakter as-sahamah, yaitu bekerja keras. Maka kalau kita perhatikan, ya, bagaimana Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kaki beliau bengkak ketika malam hari melaksanakan sholat. Kemudian ketika beliau bekerja sampai kadangkala perut beliau diganjal oleh batu karena kelaparan, itu menandakan bahwa Rasulullah adalah sosok yang memiliki akhlak mulia as-sahamah ini, baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam berkinerja. Ini harus kita teladani dan kita harus memiliki sifat ini, kita tumbuhkan pada diri kita bahwa kita dalam hidup ini butuh sekali kerja keras. Ya. Kita harus jauhkan sifat malas. Sehingga harapannya apabila kita niat ikhlas ya, bekerja keras ini karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahala besar mengalir pada diri kita dan insyaallah taala kita akan diberi akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat bekerja keras atau as-sahamah ini. Nah, sifat ini apabila pada diri seseorang itu tidak tumbuh, maka ditumbuhkan minimal sampai sebatas ma'ruf atau masru' yang disyariatkan. Nah, sehingga apabila orang yang tidak memiliki sifat as-sahamah ini tipe orang-orang yang pemalas, ya, ya malas dalam bekerja. Istilahnya berat sekali untuk mengangkat badannya, untuk mengangkat tangannya, untuk melangkahkan kakinya, untuk bekerja. Ini apabila seseorang itu tidak memiliki sifat as-sahamah. Namun juga apabila orang berlebihan dengan sifat ini, ya, maka orang ini bisa gila dengan kerja. Kadangkala orang ini itu berlebihan dalam beribadah, sehingga kadangkala orang ini selalu berpuasa. Ya, sehingga hak terhadap badannya itu tidak tertunaikan. Karena apa? Karena lupa waktu. Jadi sifat orang yang berlebihan dalam memiliki sifat asama ini adalah dalam bekerja keras, dia itu lupa waktu, baik dalam beribadah maupun dalam kinerja. Kalau dalam kinerja ada istilah yang kita sebut dalam bahasa kita namanya workaholic, yaitu orang yang tergila-gila dengan pekerjaan. Dia sukanya ngelembur kadang-kadang sampai lupa waktu. Kadang berangkat pagi-pagi pulangnya sampai malam-malam. Karena apa? Dia gila-gila kerja. Ini apabila seseorang memiliki bakat asama yang berlebih-lebihan. Maka jalan yang paling tepat ya, apabila kita menerapkan sifat asama itu adalah jalan tengah. Ya, jalan tengah. Nah, ini apabila terkait dengan asama ini terkait dengan akhlak mulia. Namun ada beberapa orang atau di antara manusia atau di antara anak-anak kita yang ternyata sifat asamahnya ini menonjol dibanding dengan anak-anak lain atau orang-orang lain. Ini. Nah, orang-orang yang menonjol dalam sifat asamah ini sehingga tumbuhnya itu dominan melebihi dari orang lain, maka bisa dikatakan orang tersebut memiliki al-mauhibah, yaitu bentuknya as-sahamah, atau bisa kita katakan orang ini memiliki bakat, yaitu bakat as-sahamah. Nah, apa ciri-ciri orang yang memiliki bakat as-sahamah? Sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang as-sahamah diterapkan dalam kehidupan kita baik beribadah maupun kerja. Nah, sekarang ternyata ada orang-orang yang sifat as-sahamahnya ini menonjol, termasuk pada anak-anak kita. Nah, ciri-ciri anak yang memiliki bakat as-sahamah ini, yaitu anak itu sepertinya tidak ada waktu nganggur. Ada saja yang anak lakukan, ya. Dia tidak suka dengan banyak penjelasan, pengennya dia bekerja-bekerja. Kalau anak diberi tugas, itu kadangkala sebelum tugas itu selesai, dia enggak akan berhenti. Yang kadangkala dia itu lupa waktu, kadang lupa makan, ya, kadang lupa mandi. Ini antara lain ciri-ciri anak yang memiliki bakat as-sahamah. Ya. Demikian juga orang yang memiliki bakat as-sahamah, orang dewasa, dia itu bekerjanya pinginnya itu tuntas, ya. Harus dia selesaikan tugas itu dalam sekali kerja. Dia tidak ingin membuat pekerjaan itu terjadwal dengan sedikit-sedikit, ya, bertahap, tapi itu enggak begitu menikmati. Dia pinginnya setiap pekerjaan itu dia selesaikan seketika itu. Nah, ini apabila orang memiliki kecenderungan pada bakat as-sahamah. Namun bakat ini apabila digunakan secara berlebihan, maka akan muncul mandul tadi, menjadi gila kerja, lupa waktu dan sebagainya. Ini akhirnya melupakan hak-hak yang lain, termasuk hak tubuhnya dan sebagainya. Ini. Nah, makanya sifat yang tengah perlu kita kita terapkan, ya, sehingga dalam menerapkan bakat as-sahamah ini benar-benar bermanfaat baik bagi orang lain maupun bagi dirinya. Ini. Nah, terus kemudian kira-kira apabila orang memiliki bakat ini, yaitu as-sahamah ini, kira-kira peran yang cocok itu sebagai apa? Peran yang cocok atau profesi yang sangat cocok di dalam pekerjaan, ya. Yaitu antara lain dia bisa menjadi bahasanya itu eksekutor atau pelaksana lapangan. Bisa menjadi seorang teknisi lapangan yang harus jadi waktu itu. Bisa jadi menjadi petugas yang memperbaiki jaringan listrik yang rusak. Apabila ada kerusakan maka dia berusaha segera menyala karena dibutuhkan oleh orang banyak, ya. Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang waktu penyelesaiannya butuh cepat. Ini adalah tipe-tipe orang yang memiliki bakat as-sahamah ini cocok sekali. Dan dia menikmati sekali dengan hal ini, ya. Bagi dia apabila ada target, ya, ada deadline, ya, target pekerjaan, dia menikmati sekali, ya. Saya diberi waktu berapa lama. Nah, ini tipe-tipe orang yang memiliki bakat as-sahamah, termasuk anak-anak kita, ya, itu sukanya itu bekerja, ya, melakukan sesuatu, enggak suka nganggur, itu pada ciri-ciri pada anak-anak kita. Nah, ini itu bisa kita pitakan, kita bisa lihat, ya, tentang orang-orang yang memiliki kecenderungan bakat as-sahamah atau sifat as-sahamah ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan dengan untuk profesi apabila digunakan untuk ibadah, ya. Maka orang-orang yang memiliki bakat as-sahamah ini, ya, itu dalam beribadah dia itu senangnya itu tuntas, ya. Dan dia ingin melaksanakan ibadah dalam jumlah yang banyak. Ini karena baginya menggerakkan badan, beraktivitas atau beramal itu adalah targetnya. Ini. Makanya kalau kita melihat ada seseorang yang ibadahnya itu rajin sekali, ya, kadangkala sampai berlama-lama, ya, kadangkala itu pakai surat yang sangat panjang itu. Yang mungkin kita yang tidak memiliki bakat as-sahamah itu merasa berat sekali. Itu antara lain mungkin, ya, insya Allah ta'ala ciri-cirinya dia memiliki bakat as-sahamah ini. Ini itu orang-orang tipe yang bekerja keras baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di dalam kinerja. Makanya di antara karakter-karakter, pilar-pilar karakter ini, ya, salah satunya as-sahamah ini kok muncul pada diri anak kita, maka itu segera kita catat, ya, kita ingat-ingat bahwa anak kita ternyata memiliki potensi di bidang as-sahamah ini. Dan masih banyak karakter-karakter yang lain yang kita amati pada anak-anak kita yang insya Allah ta'ala itu ada 49, ya. Dan 49 itu sebenarnya sumbernya dari 4 karakter yang utama, yaitu as-sober, kesabaran, ya, as-saja'ah, keberanian, al-ifah, itu adalah kesucian atau penjagaan diri, kemudian al-adl, yaitu keadilan, ya. Sehingga kalau kita total ada kurang lebih 53, ya, 53 pilar karakter. Nah, 53 ini ternyata sumbernya dari 4 tadi, ya, kemudian sisanya 49 itu masuk, ya, ke dalam 4 pilar karakter ini. Nah, ini salah satunya adalah as-sahamah ini. Dan masih banyak lagi nas-nas yang ada di Quran dan Sunnah dan contoh-contoh para sahabat yang terkait dengan as-sahamah ini. Ini mungkin yang Anda sampaikan, ya, terkait dengan pilar karakter yang kelima, yaitu pilar karakter nabawiyah, yaitu as-sahamah. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas penjelasan materinya mengenai karakter, pilar karakter yang kelima, yakni karakter as-syahamah atau bekerja keras. Semoga bermanfaat materi yang dijelaskan oleh Ustadz tadi. Dan selanjutnya untuk memperluas pembahasan kita di malam hari ini, silahkan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895-2561-3326. Ataupun juga dapat bagi Anda pemirsa YouTube Radio Mutiara Quran, silahkan tuliskan pertanyaan Anda melalui live chat, ya, dan kami akan bacakan di sesi tanya jawab ini. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan datangnya dari satu pekan yang lalu, Ustaz. Beliau bertanya dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Bagaimana cara mensinkronkan kurikulum karakter nabawiyah dengan kurikulum yang ada di sekolah saat ini? Kebetulan Anak kami sudah kelas 2 SDIT, agar anak itu tidak tertekan. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya, bagaimana mensinkronkan antara kurikulum pendidikan karakter nabawiyah dengan pendidikan kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan nasional yang saat ini diterapkan itu adalah kurikulum 2013 yang sering kita sebut Kurtilas. Yang mana untuk tingkat SD, kurikulum Kurtilas ini itu menggunakan metode tematik, ya. Jadi pembelajarannya itu pakai tema. Makna tema itu adalah sebagai bentuk miniatur, ya, miniatur dari sebuah kejadian kehidupan, atau istilahnya tema kehidupan yang miniaturkan, ya, yang dikemas dalam sebuah kegiatan belajar. Ya, contoh misal ada tema tentang masalah rumahku, tema tentang diriku, tema tentang alam semesta, tema tentang temanku. Nah, tema-tema itu kemudian dimasukkan berbagai pelajaran ke dalamnya. Sebagai contoh misal di situ ada tema diriku. Ya, maka dalam diriku itu bisa masuk tauhid. Ya, antara lain tauhid rububiyah, anak mengenal tentang dirinya, anggota tubuhnya, pasti akan ditanyakan siapa yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dalam tauhid rububiyah. Kemudian di situ ada matematika, suruh menghitung jarinya, masuk ke dalam situ. Kemudian di situ ada kesehatan, olahraga dan sebagainya dengan menggerakkan badan dan pelajaran-pelajaran yang lain. Kemudian ketika membahas tentang mulut, itu masuk bahasa Indonesia, mulut untuk berbahasa. Jadi itu yang diterapkan di kurikulum 2013. Nah, tematik inilah yang ternyata bisa disinkronkan dengan pendidikan karakter nabawiyah. Karena Rasulullah SAW ketika mendidik anak-anak itu sistemnya tematik seperti ini. Ya, Rasulullah itu tidak kemudian membuat jadwal, ya, pembelajaran untuk anak-anak kecil. Rasulullah ketika mengajarkan kepada anak-anak kecil itu sambil beraktivitas dalam kehidupan nyata. Ya, contoh yang sangat sederhana yang sering kita dengar yaitu ketika Rasulullah mengajarkan makan, ya, ilmu tentang makan, ya, kepada anak kecil, yaitu ketika benar-benar makan. Nah, ini adalah sebuah tema kehidupan. Namun dalam kehidupan pada saat waktu itu adalah kehidupan nyata. Nah, ke dalam pendidikan kita, karena sekarang pendidikannya adalah model persekolahan, maka tema itu dikemas ke dalam sekolah, dibuat oleh gurunya, dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah seperti benar-benar kejadian kehidupan nyata. Nah, ini sinkronnya adalah di situ. Nah, maka antara lain dengan tema yang sama yang kita tidak rubah dalam kurikulum 2013 ini, ya, sebagai contoh diriku tadi, yang mungkin di dalam pendidikan umum itu tidak disebutkan tentang tauhid rububiyah, ya, mungkin tidak disebutkan bahasa Arab tentang menghitung jari-jari yang jumlahnya 10 di tangan. Nah, itulah bisa kita masukkan, ya, di situ. Walaupun mungkin di kurikulum 2013 hanya menghitung jari pakai bahasa Indonesia, nah, itu kita sisipkan dengan bahasa Arabnya. Mungkin di situ disebutkan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebagai contoh demikian, maka kita lebih detail lagi bahwa kita harus menyadari bahwa meyakini bahwa tangan kita, anggota tubuh kita itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terkait dengan tauhid rububiyah, kita kuatkan, ya, tentang tauhid rububiyah ini. Nah, jadi kemudian kegunaan tangan sebagai contoh, ya, apabila temanya adalah diriku tentang tubuhku itu, yaitu penggunaan untuk sholat dan sebagainya, ya, maka kita harus bersyukur bahwa kita bisa sujud punya tangan. Nah, ini tema-temanya tidak berubah, tapi ternyata isi di dalamnya kita kaitkan dengan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam ini. Nah, ini sinkronisasinya di situ, ya. Alhamdulillah ini ada sistem tematik, ya. Dan insya Allah, ya, sudah tersusun juga buku, ya, yang mensinkronkan, ya, antara pendidikan karakter nabawiyah dengan kurikulum 2013, yaitu dalam sebuah buku yang judulnya adalah Kurikulum Sekolah Karakter Islam, ya, yang itu di situ tersusun sampai kepada bagaimana membuat RPP-nya yang digunakan oleh guru di depan kelas. Ya, demikian jawabannya, ya. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan penanya yang bertanya. Semoga di kesempatan malam hari ini juga kembali menyimak kajian kita sehingga dapat menyimak atau mendengarkan jawaban dari Al-Ustaz. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kali ini datang dari live chat. Pertanyaan dari Bintang Senja, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah jika ada orang tua yang selalu menyamakan anak-anaknya, berharap anaknya selalu sama, yang pendiam harus seperti yang suka omong, dan yang penyendiri juga harus sama dengan yang gaul. Padahal belum tentu yang gaul dan yang suka ngomong adalah yang lebih soleh ataukah atau juga sebaliknya. Bagaimanakah hal ini Ustadz? Apakah hal tersebut bisa dikatakan orang tua zalim Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, baik. Ya, sejatinya memang tidak ada orang tua yang berniat mendzalimi anaknya. Itu secara asal. Karena secara asal, secara fitrah orang tua, semua orang tua menyayangi anaknya. Namun karena ketidaktahuan, karena lupa, karena emosional dan sebagainya, akhirnya apa yang dilakukan orang tua tanpa sengaja itu bisa mendzalimi anaknya. Ya. Apa hal-hal yang dikatakan itu mendzalimi anaknya? Yaitu yang namanya dzalim itu adalah tidak memberikan hak, ya, tidak meletakkan hak pada tempatnya. Atau bisa kita katakan kita tidak menunaikan hak anak, berarti adalah dzalim. Nah, apa hak-hak anak? Ya. Hak anak antara lain bahwa anak itu butuh pengakuan tentang fitrahnya bahwa masing-masing anak itu berbeda-beda. Ini salah satu hak anak dan masih banyak hak-hak yang lain. Jadi salah satu hak anak adalah mereka itu butuh pengakuan, diakui bahwa dirinya itu adalah makhluk atau manusia yang memiliki karakter spesial yang berbeda dengan yang lain. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ya'malu 'ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa 'ala sabila. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu akan beramal, akan bekerja sesuai dengan syakilahnya, dan Rabb kalian yang paling tahu tentang siapa yang paling benar jalannya. Nah, syakilah di sini dimaknai di tafsir Ibnu Katsir itu maknanya adalah sebagai tabiat atau sifat. Ya. Maka masing-masing orang memiliki sifat yang berbeda-beda, keadaannya beda-beda. Ini berdasarkan ayat tadi. Terus kemudian Nabi SAW juga bersabda, ya, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum ahlakakum kama qasama bainakum arzyakakum. Sesungguhnya Allah SWT itu membagi akhlak-akhlak kalian, ya, akhlak-akhlak di antara kalian itu sebagaimana membagi di antara kalian itu rezeki-rezeki kalian. Jadi rezeki yang diberikan kepada manusia itu beda-beda. Maka roh Allah SWT mengkaruniakan akhlak kepada anak-anak kita, kepada manusia itu beda-beda juga. Ya, tidak ada manusia yang sama. Bahkan Nabi SAW juga mengakui perbedaan pada para sahabat. Sebagaimana sabda beliau, ya, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, ya, wa asaduhum anil wa asaduhum fi amrillahi Umar, ya, wa asaduhum khayaan Utsman wa aqdahum Aliun. Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, ya, kemudian yang paling berani, yang paling tegas dalam urusan agama adalah Umar, kemudian yang paling pemalu adalah Utsman, dan yang paling adil adalah Ali. Ini Rasulullah tidak pernah kemudian memerintahkan kepada Umar, wahai Umar, kamu jangan terlalu keras, lembutlah kalian, kamu seperti Abu Bakar. Ya, wahai Umar, janganlah kamu terlalu keras, malulah kamu seperti Utsman. Atau mungkin memerintahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wahai Utsman, kamu jangan terlalu pemalu, jadilah keras seperti Abu Bakar, jadilah keras seperti Umar. Ya. Ini ternyata Rasulullah tidak melakukan. Rasulullah mengakui setiap perbedaan dari para sahabat, dan ketika Rasulullah mengutus atau memberikan tugas kepada sahabat sesuai dengan potensi uniknya masing-masing. Nah, ini menandakan bahwa setiap manusia itu berbeda, dan tugas kita orang tua adalah mengakui perbedaan anak-anak kita. Maka tugas kita sebagai orang tua bukan menyamakan anak kita, tetapi mengenal masing-masing potensi anak kita yang berbeda-beda tersebut. Nah, ini demikian juga ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan masih banyak hadis-hadis yang lain, ya, termasuk perbedaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu memiliki kelebihan dalam apa? Dalam kekuatan fisik. Namun ternyata beliau tidak sefasih Nabi Harun alaihissalam. Maka ketika mendatangi Fir'aun, Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa namanya Harun diminta untuk mendampingi beliau karena Harun lebih fasih di dalam menyampaikan sesuatu, lebih fasih dalam berbicara, berkomunikasi. Ini menandakan bahwa perbedaan terjadi di antara para nabi, dan itu ternyata tidak harus disamakan. Nah, kelemahan yang dimiliki Nabi Musa yaitu yang kurang fasih ternyata didukung oleh Nabi Harun alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Musa untuk menjadi fasih, tapi justru malah memerintahkan agar Nabi Harun menjadi pembantu, ya, membantu Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan karena kefasihannya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain tentang keunikan manusia yang terdapat di Quran dan hadis, ya, yang intinya bahwa manusia itu berbeda, enggak bisa disamakan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ya, ini dasar-dasarnya. Maka sejatinya orang itu jangan menyamakan anaknya, karena tidak ada anak yang sama. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada tiga karakter perbedaan anak, ya, tiga yang utama. Ada anak yang dominan karakternya itu di perasaan, ya. Ada anak yang dominan karakternya itu adalah di berpikir, dan ada anak yang dominan karakternya di dalam fisik, yaitu suka bekerja. Sebagaimana tadi karakter as-sahamah itu condong kepada karakter kekuatan di fisik, ya. Nah, anak yang cenderung berperasaan itu biasanya anak yang suka bergaul, ya, perhatian sama teman, empatinya tinggi sekali, mudah terbawa perasaan atau baper, kadangkala mudah menangis, mudah tersinggung karena perasaannya peka, cerdas sekali perasaannya, ya. Dan ini nanti juga bermanfaat apabila digunakan untuk umat, bisa menjadi seorang perawat, ya, bisa menjadi orang yang ustadzah, ya, atau ustadz yang mengajar anak-anak kecil yang butuh kesabaran, butuh empati, ya. Bisa menjadi seorang ahli konselor, ya, yang istilahnya membantu orang lain yang sedang kesulitan dalam hal mental dan sebagainya. Ini. Kemudian ada anak yang cenderung cerdas, pintar, hafalannya banyak, mudah sekali memahami sesuatu. Beda dengan yang kecerdasan perasaan tadi. Tentu saja ini pun juga yang cerdas perasaan, yang pikiran ini pun juga memiliki tugas tersendiri nanti. Mungkin bisa menjadi ilmuwan, menjadi ahli hadis, walaupun mungkin empatinya lemah, tidak seperti yang anak yang satunya tadi, ya. Tapi peran dia berbeda, ya, perannya berbeda. Kemudian anak yang kadangkala dia mungkin berpikirnya juga lemah, ya, perasaannya juga lemah, dia sukanya itu bekerja keras sehingga tampak orangnya terkesan kaku, ya. Itu juga tidak masalah selama dia adalah anak yang soleh atau solehah. Karena apa? Mungkin dia besok berperan sebagai pekerja keras, ya, orang yang senang melakukan apa namanya pekerjaan yang harus selesai saat itu dan sebagainya. Nah, ini maka kita tugas orang potensi unik anak-anak kita yang kemudian potensi uniknya kita unggulkan, kita tumbuhkan sehingga menjadi unggul pada masing-masing anak. Nah, ini makanya kalau kita menyamaratakan anak harus sama semua, ini sama seperti kita tidak mengakui fitrah anak, ya. Pada sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa fitrah kepada masing-masing anak, ya. Yaitu fitrah antara lain fitrah tentang potensi unggul atau perbedaan tadi. Makanya ini bisa dikatakan orang tua belum memberikan hak anak untuk diakui tentang apa namanya keunikannya, bahwa dia itu berbeda dengan saudaranya yang lain. Maka kita harus kita berikan, ya. Nah, berapa kadar kedzaliman orang tua ini tergantung dari berapa besar hak anak yang tidak ditunaikan. Nah, itu jawabannya demikian, ya. Wa ta'ala bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, dan khususnya bagi penanya tadi dari Bintang Senja. Sebelum kami bacakan pertanyaan selanjutnya, tiada salahnya kami bacakan beberapa chat yang masuk mendoakan Ustaz. Kami sampaikan kepada Ustaz, datang dari UZN dan dari Quantum Telecommunication. Mereka mendoakan Ustaz. Amin. Semoga Pak Ustadz senantiasa diberkahi dan berkata barakallahu fikum Ustadz. Waalaikum barakallahu. Baik Ustadz, kami lanjutkan, kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Kali ini datang dari Maria Lovina, beliau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di masa pandemi seperti ini, muatan yang berkualitas dalam waktu yang terbatas sangatlah penting. Maka apa saja hal-hal yang perlu diterapkan dalam sekolah yang berbasis fitrah demi menjaga kualitas, demi menjaga quality time di masa ini. mungkin bisa disinkronkan dengan karakter asahamah Ustaz. Silakan ya, Ustaz. Baik. Memang di masa pandemi ini menjadi masalah ya bagi kebanyakan orang tua, karena kejadian ini adalah mendadak yang orang tua belum siap ya untuk menghadapi hal seperti ini. Tapi ternyata alhamdulillah ya atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak orang tua yang akhirnya mau belajar, kemudian mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi seperti ini. Ya, kendala yang sering terjadi pada orang tua antara lain yaitu sedikitnya waktu orang tua karena harus mencari nafkah untuk membersamai anaknya. Ya. Yang dalam hal ini istilahnya orang tua berusaha kedekatan anak itu betul-betul menyentuh hati anak ya dengan menggunakan bahasa yaitu bahasa quality time ya, bahasa kasih sayang anak ya, quality time yaitu waktu yang berkualitas atau istilahnya takrisul waqt yaitu kebersamaan. Nah, langkah apa yang harus dilakukan dengan waktu yang sangat terbatas ini sehingga benar-benar efektif ya digunakan oleh orang tua dalam mengajarkan anak-anak pada masa pandemi ini. Perlu kita ketahui bahwa ada hal dalam pendidikan ini yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Ya. Kalau anak hanya belajar materi tentang hafalan doa, ya tentang hafalan Al-Qur'an, itu bisa digantikan dengan mesin. Anak bisa membuka HP atau membuka file atau nyetel MP3 sehingga muncul suaranya, itu bisa digantikan. Hal yang bisa digantikan mesin adalah pendidikan keimanan. Dalam hal ini adalah karakter keimanan atau moral. Ya. Karakter moral ini enggak bisa melalui mesin. Karakter moral ini harus langsung kontak ya antara orang tua dengan anak atau guru dengan anak langsung. Karena butuh kontak hati ya, butuh pandangan mata, bahkan mungkin butuh sentuhan tangan dan sebagainya agar betul-betul hati anak itu tersentuh. Nah, maka apabila orang tua memiliki waktu yang sangat terbatas dengan menerapkan karakter as-sahamah ini yaitu bekerja keras, maka segeralah lakukan ya, dampingi mereka segera ya. Jadi kadangkala kebutuhan anak terhadap kebersamaan orang tua itu bukan hanya banyaknya waktu. Kadangkala anak juga membutuhkan kualitas dari kebersamaan tersebut walaupun waktunya pendek. Nah, itu kesempatan orang tua berbeda-beda. Makanya orang tua yang waktunya pendek ini betul-betul waktu yang bersamaan itu disebut kualitas, betul-betul berkualitas. Nah, kualitas yang perlu dibutuhkan di sini adalah untuk pembelajaran moral. Ya, makanya kalau kita dalam waktu yang berkualitas tadi yang sedikit tadi kita gunakan hanya untuk pendidikan-pendidikan yang bisa diganti mesin, itu enggak efektif. Ya. Kemudian kita di situ hanya mengajarkan hitungan-hitungan, kemudian mengajarkan sesuatu yang terkait dengan hafalan dan sebagainya, itu kurang efektif. Maka yang paling efektif adalah yaitu pendidikan moral, yaitu dengan cara menularkan. Ya, lebih efektif dengan menggunakan cerita. Ya, waktu yang pendek itu gunakan untuk cerita. Ya, tujuannya apa dengan cerita itu? Betul-betul kan dengan cerita itu akan menumbuhkan ghirah atau semangat anak ya di dalam beragama. Ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa kasih sayang anak atau bahasa cinta anak. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan hadiah dan sebagainya. Itu waktu-waktu yang sangat efektif untuk menumbuhkan moral anak. Nah, kenapa demikian? Karena menumbuhkan moral itu intinya adalah membuat anak itu kagum pada orang tua. Tujuannya itu. Jadi karena waktu yang pendek tadi, jadikan anak kita itu kagum pada kita. Kagum pada apa? Pada akhlak kita, pada perhatian kita kepadanya. Nah, kalau anak sudah kagum kepada kita, kemudian dia mengidolakan kita, kemudian menjadikan kita orang yang paling dipercaya, maka insya Allah dengan kata sedikit saja kita katakan, nak, nanti kalau bapak sedang bekerja, kamu menghafal Quran ya. Karena rasa kagumnya tadi, dia merasa disayangi, insya Allah dia akan menghafal. Ya. Itu efektif sekali. Beda apabila waktu yang ada sedikit ini kemudian kita terlalu mendampingi dia, bahkan kadang-kala memaksa dia menghafal, itu malah nanti begitu kita kerja, anak juga merasa terbebas ya, tidak ada tekanan, akhirnya enggak mau belajar. Nah, jadi kesimpulannya tentang waktu yang sedikit tadi, ya, gunakan waktu yang sedikit tadi untuk menjadikan anak itu kagum pada kita, ya, sehingga merasa betul-betul anak itu betul-betul kita sayangi. Ya, sekali lagi saya ulang lagi bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang anak, tetapi banyak anak yang merasa tidak disayang orang tua. Karena itu tadi, karena efektivitas dalam apa namanya membersamai anak itu kurang, ya. Jadi bahasa-bahasa yang dibutuhkan anak, hak-hak anak itu tidak dipenuhi orang tua, termasuk pengakuan tadi. Nah, ini. Nah, makanya kesimpulannya ya sekali lagi, gunakan waktu yang pendek itu untuk menjadikan anak kagum, sehingga anak merasa betul-betul merasa kita sayangi, ya. Merasa bahwa ayah ibunya itu menyayangi dia, itu penting sekali. Nah, kalau sudah demikian, dia tidak akan mencari kasih sayang keluar. Dia tidak akan mencari pujian keluar karena sudah dapat dari kedua orang tuanya, ya. Dia tidak perlu mencari apresiasi dari orang luar, tidak perlu mencari pengakuan dari orang luar karena sudah dapat dari kedua orang tuanya. Nah, nanti setelah itu kena, nah baru kemudian hal-hal lain, ya, masalah matematika, masalah menghafal, masalah menulis membaca, anak bisa belajar dengan mesin. Tetapi hati anak sudah kepegang, ya. Ibaratnya anak itu sudah terkendalikan dengan moral, dengan merasa bahwa dia sudah kita sayangi, ya. Anak merasa bahwa dia sudah disayangi oleh kedua orang tuanya, itulah maka dia akan mengembangkan dirinya, ya, melalui media yang ada, ya. Pengawasan kita adalah kepercayaan kita kepada anak itu, dan anak merasa dipercaya. Itu adalah pengawasan yang paling bagus, ya. Bukan dengan pengawasan CCTV, ya. Pengawasan anak yang paling bagus adalah dengan memberikan trust atau kepercayaan kepada anak, dan anak merasa dipercaya. Itu adalah apa namanya pengawasan yang paling efektif bagi anak. Demikian, ya. Wa'alam bishawab. Itu bagi orang tua, Ustaz. Bagi orang tua, ya. Kalau untuk sekolah, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Kalau untuk sekolah sebenarnya pada prinsipnya sama, cuma saja di sekolah itu satu guru kadang-kadang memegang banyak murid, ya. Bisa sampai kadang satu guru 40, ya. Nah, makanya sejatinya pendidikan yang sekarang ini yang efektif perlu disampaikan walaupun di sekolah, ya, tetap ke pendidikan moral. Sebab yang dibutuhkan oleh bangsa ini saat ini adalah bukan orang-orang pintar, tapi adalah orang-orang yang bermoral, ya. Maka pendidikan kita pun seharusnya menyikapi hal ini, ya. Kita lebih dominan untuk mendidik moral anak-anak kita. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa mendidik moral anak itu beda dengan mendidik ilmu, ya. Mendidik ilmu itu dengan diajarkan. Ban itu bisa diganti dengan mesin, dengan internet, dengan HP, dengan komputer. Tetapi mendidik moral itu tidak diajarkan, tapi ditularkan, ya. Dengan kelembutan, dengan empati, dengan perhatian, dengan pujian dan sebagainya. Dan itu enggak bisa dilakukan oleh HP atau internet atau mesin yang lain. Nah, makanya waktu yang terbatas di sekolah ini, ya, yang diberlakukan oleh guru, yaitu jadikan sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwa anak-anak merasa kita perhatikan. Tanyakan tentang keadaan mereka, kemudian kita guru bercerita pengalaman waktu libur, siswa suruh bercerita dan sebagainya, sehingga mereka merasa senang dan mereka merasa disayang oleh gurunya. Nah, kalau itu sudah kena, ya, anak-anak sudah merasa nyaman dengan gurunya, merasa disayang oleh gurunya, diperhatikan oleh gurunya, maka insya Allah apa yang dikatakan guru walaupun sedikit akan dilakukan dan mungkin bisa dilakukan di rumah juga. Nah, itu lebih efektif. Makanya memang yang menjadi permasalahan anak-anak kita malas belajar itu karena apa? Karena mereka tidak tersentuh hatinya. Hak-hak mereka tentang pengakuan tidak diberikan kepada mereka. Nah, sementara kurikulum kita itu, ya, sebenarnya tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan guru sekarang. Kurikulum kita tidak menuntut tentang masalah itu, tapi banyak sekali sekarang sekolah-sekolah itu, ya, karena terkait dengan branding, ya, terkait dengan istilahnya tanda kutip pasar, ya, akhirnya menjadikan anak sesuai dengan keinginan orang tua, yang harus hafal ini, harus bisa ini dan itu sebagainya, akhirnya muncul pemaksaan kepada anak. Yang ini akhirnya menjadikan anak merasa tidak diakui, merasa mungkin tidak diakui perbedaannya, diseragamkan dan sebagainya. Akhirnya anak merasa haknya tidak terpenuhi, akhirnya muncullah kemalasan, muncullah ketidaksukaan dia dalam belajar. Nah, ini intinya bahwa semua ini waktu yang terbatas ini justru malah kita gunakan untuk mendidik moral mereka, karena moral tidak namanya menularkan, berarti harus memiliki akhlak dulu sebelum apa namanya harus memiliki moral dulu sebelum dia menularkan kepada murid atau anak didiknya, ya. Demikian, wa ta'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan khususnya bagi penanya tadi, yaitu dari Ibu Maria Lovina, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Dan selanjutnya, karena tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, silakan Ustadz untuk dilanjutkan dalam kesimpulan singkatnya. Silakan Ustadz. Ya, baik. Jadi kesimpulan singkat tentang karakter nabawiyah, yaitu yang kelima ini, pilar yang kelima, as-sahamah, ya. Jadi orang yang memiliki karakter ini yang dominan, ya, atau bisa dikatakan memiliki bakat as-sahamah, itu sebagai orang yang suka bekerja keras. Namun demikian, semua orang, semua kaum muslimin, ya, kaum muslimin yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rasulnya, maka harus mencontoh Rasulullah, ya. Karena Rasulullah juga memiliki sifat bekerja keras. Nah, maka kita pun semuanya harus memiliki sifat kerja keras, walaupun itu enggak bakat. Dikuatkan sebatas apa? Yaitu sebatas masru' yang disyariatkan, ya. Lah nanti yang memiliki kelebihan di atas itu, maka itu maksudnya kepada bakat, bisa digunakan untuk berkarya sehingga bermanfaat bagi umat melalui sifat atau bakat as-sahamah tadi. Nah, makanya kita enggak bisa mengatakan, oh, aku tidak berbakat as-sahamah maka aku malas, itu wajar. Tidak bisa demikian. Tetap harus dimunculkan as-sahamah dalam diri kita, walaupun mungkin tidak bisa melebihi orang lain karena itu bukan bakat kita, tapi apa-apa yang disyariatkan kita harus mencapai pada level tersebut, ya, kita kuatkan. Nah, intinya demikian, ya. Jadi sekali lagi, as-sahamah itu adalah akhlak mulia, ya, yang termasuk juga dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan itu harus tumbuh kepada semua umat, ya, semua Islam, semua manusia, ya, semua kaum muslimin. Ya. Kemudian apabila orang yang tumbuh di situ dikuatkan sampai sebatas ma'ruf atau masru' yang disyariatkan, ya. Kemudian apabila ada orang-orang yang memiliki bakat as-sahamah atau sifat as-sahamah ini menonjol dari yang lain, itu baru dikatakan dia berbakat. Nah, bakat itu nanti digunakan untuk berperan di masyarakat ini dan memberikan manfaat kepada masyarakat ini dengan sifat as-sahamahnya itu, ya. Entah dia mungkin menjadi seorang pemborong, entah menjadi seorang tenaga lapangan, teknisi lapangan, atau mungkin relawan, pemadam kebakaran dan sebagainya yang butuh kerja keras, yang mana mungkin orang lain tidak sanggup melakukannya karena memang itu sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, ya, sehingga disebut itu bakat as-sahamah. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan, ya. Jadi yang saya yang masih fakir, ya, yang itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih butuh terhadap ilmu, ya, fakir terhadap ilmu, maka kita selalu, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mohon ilmu yang bermanfaat, ya, terutama kalau kita sebagai orang tua dalam mendidik, adalah ilmu pendidikan yang benar-benar memang pendidikan itu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, karena memang apa yang Rasulullah ajarkan itu pastilah jauh lebih baik daripada yang lainnya, dan itulah yang terbaik bagi kita. Nah, oleh karena ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan di para pendengar, ya, terkait dengan masalah pendidikan karakter nabawiyah ini, yang kadangkala mungkin pembahasannya kadang-kadang muncul anti mainstream, maksudnya adalah bertolak belakang dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Namun apabila yang kita bahas ini betul-betul ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin para sahabat juga mungkin mencontohkannya, mengapa kita tidak berusaha untuk melakukan? Ya, karena memang banyak sekali manhaj, ya, terkait dengan masalah pendidikan ini. Ya. Ustadz Fulan nanti bermanhaj dengan pendidikan model ini, model A. Nanti ayah Fulan dengan model pendidikan manhajnya adalah manhaj B, ya. Kemudian nanti abah Fulan, ya, nanti dengan manhaj yang lain. Jadi masing-masing itu membawa manhaj sendiri-sendiri. Karena memang secara asal pendidikan asalnya adalah muamalah. Ya, muamalah ini selama tidak bertentangan dengan syariat itu dibolehkan. Beda dengan terkait dengan ibadah. Nah, sehingga banyak sekali muncul manhaj-manhaj dalam pendidikan. Walaupun dengan banyaknya manhaj ini, banyaknya cara-cara, manhaj itu adalah cara dalam mendidik, kemudian munculnya apa namanya media sosial yang semarak, ya, yang menjamur di masyarakat, maka banyak sekali orang tua yang mengalami hyperparenting. Hyperparenting maksudnya apa? Semuanya ditelan sehingga kebingungan mana yang paling benar. Nah, maka sudah menjadi kepastian bagi kita ya, kembali adalah jalan kembali yang paling baik, ya, untuk mengatasi berjalan kepada jalan yang seluruh-seluruhnya dalam mendidik anak.